قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله. أن يأتي الله تبارك وتعالى يأتي من دوحاني من سيدك فكان قطوم ونسابه ونجي أن تقيا فيه الروم سيدي لن فكان قطوم هيرا كيبيرا ونن لون بك ليلة كامبا ونن لأتي بيتا كتيبا كلام يرغبنا الله سبحانه وتعالى دوان جرنا المفتاك من المال سيدي لن فكان الله سبحانه وتعالى كأمو يرمى ولسي أمو دوان القرآن الزمنا دينك أولا وجبني أنكدي هرائكم كألا ما كنهيرم كلام الله سبحانه وتعالى dari dundo enun dharma kongal enun dharma kongal sare odala masala konnek do dimana sata si dalama olor rokom terhadap Allah subhanahu wa ta'ala yurmi nir enced dinira en jomno golem ono gonga yimbe be wadi be pecce koko wete al khub kabanne al khub ko wadi non ina jia eko anda wonde ma neɗɗo kala ko yiɗi o joftay ɗum o doganay ɗum o yanganto ɗum o kurkanto ɗum ɗum ɗo ko kayda maarufa ko ɗum si tawi farmakojo goto yimo wi ta'til ilaha wa taz'umu mahabbatahu walau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu li anna al-muhibba liman yuhibbu muti'u wa tidari ayyadi jawdun min al-lundi kama alayhi la yidibu wa tundu ila hawli mu'ta wa tikawnu jiggur kurida alayhi jawdun min kongkong al-gonga akosta tawna kwa di nongko andi la yidu da wanan de mo yidi onko tawna hakil le jabaya wa yidu da hayti kongkong wona lumba tawna onko yidu da hara jiggongol kongol gonga hakilan lalu joni non karma tawbe make tebe abi abdillah muhammad bin muhammad salim wana dabbere ni da'atu rahman li ahli iman tibe yawma fi koko yete al-khub be maji الحب له أسباب ومراتب هنا كان مري علامات هر يدل عليه الحب له علامات هذه العلامات تدل على الحب جيبكم مري لفظ قيام مرتو قل لفظ قيام نوحب لنقل دو جيبكم مرغونا إمو جنة Semakin wa alamatu mahabbatillah wa alamatu hubbillah ta'ala semakin ko hubbul Qur'an semakin wa alamatu hubbil Qur'an atau hubbul Qur'an ko hubbul Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam semakin wa alamatu hubbil Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam semati ko hubbu sunnah semati wa alamatu hubbillah wa hubbi rasul wa hubbi al-qur'an wa hubbi sunnah semati alamatu hadhihi kulliha semati ko hubbu al-akhirah semati wa alamatu ka hubbi al-akhirah ko hubbu dunya semati wa alamatu hubbu dunya ko Allah ya'khudh al-insana min ad-dunya illa al-zada wal bulgha dun do tan kiti sabe de dun no ara ko gonna man ko ala man de don hina yidi jomi men tabaraka wa ta'ala ala ma de mun ko yida al-qur'an tarande no wala mo tarajangu wonde no wala mo dun no jinina mo tapu gol pamu gol gol del firti tun no vela mo sarao na tari ka jo gari uno no wa tada rasul ya rabbi inna qawmi takhadu hadha al-qur'ana mahjura sarao na li tero al-qur'an demaki alama le yidu kol qur'an sida yidu qur'ana ko gonga alama le mukadu ko yidu gol nela mo qur'ana kitiye mo ri ala male yidu gol ma nela do mol dum ko firti ko yidu gol ma sunna ko be arti ko wo yidu gol ma allah subhanahu wa taala yida deftere ma ko de yida nela do yida sunna nela do ko cindin ta dum ko gonga ko kaw gol ma yida yi ila ara ara la ara na wele dengan ni lamnata asal pegang ngeten haya ku sahaba e inna jo bi sitari nde yal pande ando ya bubun di do jihadi no la bamma nyama nam ni hen ko ko ada yo kumpul makan odo rai di laharaka kumpul akhira jadi ala bale no kita ini jom ini, tadi di Quran, tadi di Nela, tadi di Sunnah, tadi di Jargal. Kofir kata engkau kogonga ni, engkau kogonga ma, kotau kogonga ayila aduna. Tubuh untuk dunia. Hara ayila aduna doji, kona ayila aduna do. Aheo kaya di la hara saute kono kosong para. Dunia nombulo lai, umbolan di laoka di kodulia lah. Ka, ene anda ini adalah hidup. Ene anda ini adalah haram. Kosong ni ini. Undang ini beli jahat kosong. Kalau undang mari alam. Jadi alam ini. Kita ini lah haram. Alam ini kita sikkan di adunat. Ko Allah ta'kula min hadihi dunia. Illa bin qadir zahika wa kulugatika min hadihi dunia. Kalau dia ekstasa ilir burdan adunatah. Kuli haju ma'om Eko ujata Sokala ma'om Kita yang hari ini do Yang lagi nung hari ini Nuiya bogi Eko wilako Yang nanti imam Menawam ilan ma'allah Ibu hati kamu kandi mamak Dari hati salisin Yang lagi inna billahi Ibadah kutuma Salakul dunia Wa taful fitana نظروا فيها فلما علموا أنها ليست للحي وطنا جعلوها حجة واتخذوا صالح الأعمال فيها شكرا إذا أنتم متقدمة يا أبي الصالحين لما في يوم من نمر فيها بفين بيدي ليلي حيث كما بقول نجاك ونفين بقول نجاك حسين ونفين ومحل وقوان تيكون نفقا ووجد أنك كن لرقا Kukut kini Alah Fatim Wabe robai bendari adunaha bendarimu Beseru mocer gal tamman gal tawata la raja ala biha Andi assalamu kemarwatan ka Takiri anal aranal Arai hidamari kue teko Salam kubari nisyukura laka ar raja Takiri dimmal Arai hidamari hajioni raja Kono sambal no Kobatkan Harai kono wain di roya Jadi non kante be Wadu aduna ton nago Mode wundu no Metai mo lorru bebe Be seri mo sambal Wain di alakara Jangan artika Be jogi ibu Wode nari betari aduna Kau wana galle kamone te Mojere askari do bongo bongi e bongi jipku ajali do bongo. Ka. Si mojere ki ajali no bani ada no do wallahi ya sawa no nela do no uri hajo ni do do. Tabalamu do mojere ka. Nabi ini. Si tau no kati bono go le jangu go no ajali no leto kato ule di do reto no go balawa. Ya sawa no do ni lau. Konoto ini. Nabi ini. Koko bunu no jiko bunu ne di konyanda wa ta konu mo wino amatu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu israel wa tira wa ana bin al-muslimin koko bunu no bo ufirti ana rabbukum al-a'la ufirti ma alim lakum min ilahin ghairi ufirti alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti ufirti يا ماما لبن لي صرحا لعلي افضل الى اله موسى وان الى ظنه كاذبا سوف اوالي نصف ولي هند وكان يسوني دواء انا من المسلمين تسير انا اولي بن يان بماء ارض الله ولا يمكن سوى لي فوالي اذا però kanda redetti adunao bewadi la bewadi baha redetti golle bakde mokye den betapi de la betumbi la naka kader baro belumboi ere la nasi kawoni mokta kakupadu kakumba mander maro tumbi lo tongkara yung kiki ni sanjinara oyo mereka silana ngawoni hika kupika. Ada si pengguruh lah, bagasi mahu atau mungkin dari kampung kita yang terlihatkan. Kalau kau kini hakil najis ini akan datang dari maka hanya maka pun. Kau, kau berlumba untuk bunuh bawah. Kudus ini nama Allah Subhanahu Wa Taala. Bawah si muat begini jabalin. Rasulullah Muhammad SAW. Suatu hari di lirafari. Bawah si bandung, bawah si jinai. Bima kijadid istafinaka fa innal bakara amikun wa aktil zada fa innal samara tawin wa khatifil hamla fa innal akabata daudin wa aklisil amala fa innal nasida basir. Bima kijadid istafinaka fa innal bakara amikun. Hei ingin kakamu kaha kakamot yang suka kakalah kalir liang ukura. Kuali nombah harun nuruji jika mudi nerbangan datang untuk habisnya. Adunia paham. Derasi tukin kadibyo masih kong kita lihat dalam amai. Kuali nombah sesuatu menuju di habun. Demasi panting baka doa. Kuali nombah sallam dahul jemun menghinawai waktu kau tahu untuk madi. Dengan di doa di nato, kawat kiri dahwo, kawat kiri dahsi. Nato deti tingkar sejuni mawi jauh buto ku altai bargar kau warita si toto. Ka, warangkong ku ni jauh roite. Si tadi kau agai kata jauh de perlu arung dahku. Kau sarung kita jawab. Tidak satu firman lah. Bangsa ku jadi dusuk. Demakin golnya ke golnya datang ke dilakit, dekoli memilih coyolo, nartao, kurin judo, ambuduhu, modal narua wadukul nishayin doki. Kortawa talama sinatih nung ondo iya rumwata. Harajudo ke dia kukuli, himmu deko andirten, oro ayah. Wakam Allah subhanahu wa ta'ala wi, hinoi imbebe, subotobe, kowarajyo ninen, Joki sorele tebe. Yila bendong kafut billah. Oro kaf. Simonare eskimala. Panokara mokode asir sirkimo. Wote li kafut billah. Ko wote reuge jomi men. Rewa gokun gokani. Yidi jomi men yidi gokun. Yidi on gokun wako yidi jomi men. Kon kafo wote kafu damjuetil mahabba. Begini jomi neng, odir nali itu kau sejomi neng. Kalau hidup ini gokung gokar di kau, esti di ejomi neng, uap kau begini jomi neng. Nono di sini berbunga ya. Uap tadi, uap sejomi tiga kau nasi jomi merreter. Bawa ini dan tom esti di sini jomi mewun handar. Jika ini memang kafir bila orang jodoh menghala ini rendah, kalau tidak jodoh menghantar gue itu aku. Di mana jigo, muljodoh menghala, walaupun ada kok, jika walaupun ada kok, kalau nanti jika orang jodoh menjigo, apa kata aku dan dengan salah, nanti kalau kau berfikir tu dalam aku, ada kali najis di situ, situ itu, mengada kafir. Waktu kali ini. Sinuud ya yinda ben jomi tokobe andada wakida be jomi men bebe rawata hibe higi benton kafubillah wano gondi bebe higi ino jomi men ka perdebu beda kadino higi ino tirewe tenimu no ka perdebu nori karepirtule ono aya kapo no yade dundo kadino kaya da ino kadino ino yade. Kalau kabur no kuliya, tidak perlu tak kisimu. Bila ni jodoh mewi, walaupun ada manusia berkorban, lila. ko gurti pelendo ko ijoni men ko puri kido den ko teta yirewete di mugutin ko konosi kira ka kidin mondo na mari dole moda kai hitari di to tadi men hino nani ni karno ka pompo ka ko tadi semua ada sudah nang din dalam gatino jono ko mundu wa ka sabu bani adam sagaro liyabul allah kehi no tabi ti ala wakare o de kaida nek beyer koi yeddi joni men o lundi mo wo haray ko yer ko giggol joni men go tani ka berne makko wo o susi ko yer ko mo hubbi ga mo hewi berne ne wo ko yer ko mo timmi o dogi bakka ko jidi mo timmi o wadi mo tereji ko dum no tuka biya ko dum imam sufyan ats-tsauri rahimahullah nyande go be todi no kamabe neto deti bakka deri kawo jino tawo kina himbe ka kusiran tawi o wi o toi ka berne makko al bu'du anillahi ta'ala o hebi maratu kal ka anna qalbahu ba'idun anillah aina berne makko ni joni sigiro le ala ko ete ko halawatan iman jono dum ko yaw wona nalo onno landi konsultasyon onno landi ordona onno landi krema sina do gidare mai kwan nomber de ko de kat imam ibn qayyim al jawziy al maki ko qalbul hayy wa qalbul mayyit wa qalbul qarib so ke non ek sai jul le rauni o yaw ni de le nikai bismillah ko na sinyari andi nyari ajoro ki e nyaw mu do hay ko nyaw ba do ta tanjira na ro sa ma ya o so so mo le timba na de ri ma ko ai ha o ka ki na so ki ana sa wi ko ya so ki ya asku ilaika maradal qal asku bodo tanji anillahi jalla wa ala ko ye be do huji ti ho ra ka karnya Jika kami ini benar benar putih di Allah Subhanahu Wa Taala, wali kala nyawa bubur tu diani, kena ada mari dia beri kuat. Lady ha, lady gol, harapun kau kau esan ke rumah tak kiri. Kalau dia berbuat no bau tu, betul tak dia esti walaupun awak kiri cari asalimu, otak pintar no bubur dia jangan tak kau hati cinta kau ya atau ahli. Sila tu lah pada sekarang awal itu. Yang tu dia nak tahu lagi. Akhirnya uper le kompamu lah kau ini. Wonya om kau halal tu iman om yang hukti. Jadi di mana ni jinnya nade wal mesti pada mau uli di guru ni. Kau bilik kiki jangan sama kau keluar bawah lah. Sifa, nak nara mana? كما جاء فتا عليك بأوراق الإخلاص وأوراق الصبر وعصير التواضع ودعوا في إناء التقوى وصب عليه ماء الخشية وأوقد عليه بنار الحزن وصفق بسطائه المراقبة وتناوله بكف اليقين وتناوله بكف اليقين فماجي واشربه بكف الاستغفار بماكي وأبعد نفسك عن الشرك والطمع تشفى من مريضك بإذن الله رب العالمين يوم سندون لي هذا ذي هذا جنب مالك عليك بإذن الله بماكي لو أرنا بوض قلبك عن الله لك ممكن أقبل دنيوية كتين tadi legal ye tenga tadi ikhlas ngal sebab on tadi ker tadi ikhlas andi do meleci leki ke hobe na ti ka lede ka jebe pai bu andira nyaw le ko Walai hai alek kalian jangan gak ikhlas. Tak ada diri anda. Nalekan orang kita dulu itu. Hari kina ya. Marah masih faham aku nak orang ni dekong. Demak ia hai alek kalian jangan gak asal. Wajah aku pun ada. Ya hai alek kalian jangan gak asal waktu. Cerita cemen yang ada. Hasil sawah. Wala saja di mana tahu ikhlas umur. Eha ko sabur umur. Ecebe tawadu umur. Tumba unge miramun miramun yege pun akkaku waktu. Anda ini bila kita ngayak di miramun ku. Demasi wa tumba alaihi ma'al khasyiah. Sesa dia kuno joni mengol hibba ahun hewa. Untuk mencari balas. Lalu koi. Wahumai kewa alkeja alaihi binari khusni. Kuku elemu iyi ke kuno. Sinyang bukti fatini ku. Watanawal ku dikapsi diyakini wa sediqi. Tetiru nevre bulu nevro naksikon yara. Walahum nolekatihum. Wasirakuhu. Bisa kiri istirubari. Nesa niya kawasa ekatu umyete kumkati um istirubaru. Tekira kumkati um jungu al yaqin. Wasidik yara. Siayari haaga ini. Watamadu mas. Bisa wabu. Nesa niya miyete dan yakinar namui bona tukta. Wa abira di nafsaka anil hirsi wa sama. Tetra wongki mati riyaki yoke cerko yinu gol aduna kubudo. Yoke cerko tanji na gol kukurki. Siya kimini lilo tushwa min marati kabi izni rabbi lalami. Ara lidi yo. Ene hange na zetek kide cemeno yon tumbi niri e wadi e yare nika na kukule. Nika yi. Kudungdowani, wala nobe yudeme kudungdowani jone riyata ala luda. Lame redu de hatsune me moko na kukumpila kibu. Kowati tokori wakilo dawa akolla, yakimana wati yeji jamao, kono aduna yara yekutu. Kudusi mo yida wotarte mamakon kadina walapa. Iyo wati ye, ono hata dulu. Uro ke sabu, asir sabu, inar sabwa, maru kasya, naru kusni, nare nita. Uide tuno, ene tuno huma ka ane berde, huma ka. Kurusi ni kon nyi de huma ka ta kina uro hum sabwa, kawa ejebe da merko. Saka. Sifati kadi tetana liya wata eka tu yisi umari hakun ewa tetira undi kakti ya kini wa sidiki yara haramana siaga ini kuyendo la undikin o ilu badadu na ikaskir unni jokeretu ende rasu na uyer hadu om gati kotoo ni kamo wa nato siki jami ilu tum haraya liki yaw unno liki na nukala na ono denna wa nare. Imam Ibn Jawzi rahimahullah mengatakan ini ini kawoti kata secara matu ya tanda sumuhu al-hud di mana bahru sumuh di mana bahru kut ini kota apa kau muli naibar nenek kau ingin sinar ke kode warna pada lebih dihati yang baik dengan di kode khasih luar tadi Imam Ibn Jawzi saya kata secara matu saya itu khasir akal kawal dan sudah banyak alam. Demaja yang terlihat dan cerai Bahru Dungu Bapakan maka dilandi bewasi Wari umari nau ngare Yidu gol adu na debal Lelo kukurci Dimana ber lelo kulin wadi inci baba Dan dunia Sama kulat Sama kulat Sama kulat Sama kulat Sama kulat Imam itu jauh di desi Pijin aja di muliyau Demaja alai kaya fata Antara Annama walak Salim surat وما بنيتم فللخراب وما جمعتم فللذهاب وما عملتم ففي كتاب مستقر ليوم الحساب. Wajibku bagi kubur satu hari kader nama jom jadi roti jinai sama di kubur lepas lama saja ini aku heavy kulai di nyawa kau buku kerja sakit itu kau mari nanti lagi nyawa jadi nyawa kau nuduh sampai nama pahen dengan saya ni lama mana tak pergi surat kau nak kau situ kan surat. Kemana jika anda tidak dapat melepas mudah kalau korang mengangkat dulu di rumah kau hilang bata. Yang terkawalai adalah jika jom mengalap, madung bumerang awak. Awak jadar air uang gay dan liar kawanah. Kau tu jom hilang akan berguna di kulit yang ayat dan sahabat tu. Pasal sampai dulu nama tuan yang anda kumpul dulu. Kita dah makan lagi hebat kalau dah jika orang maya tak kau tu ni dia lagi. Saya itu kontasion nanti kaya orang-orang itu. Iya. Di mana? Bagaimana kita akan jauh dari kongku wilayah ini? Kalau kamu pulang di budi, mabandit, balik jihad. Jauh di budi, wala di jombu. Kau ini haji, di mandi ini di haji. Maka orang itu. Kau yang mau berhadula, maya orang dari kau nyaman. Maka mau berhadula, yang kau lihat lewat dari itu malah. Kalau ada berapa hari? Kumpul ni memang puri juga nak Allah tabaraka wa ta'ala kau boleh jinggok. Polino pero, wonde, jodoh dan kafidah jodoh yang wonde. Kalau akbar gul, pasti kau bila. Jangan memberi inna syirka, alul muhasib. Kalau syirk, zul mesti anda maka waktu usai firai mahal lagi. Reuban maka anak jodoh yang waktu bertawakal kagal handa. Kau tu juga memori cino ino bentonya ben, nyamne tawaka, bayai lecene, bepama leneh lece, ala kodam kata menar bukan nasi najiun ben, jole dengan tekukam pun herani, memen jokuno memen jogi menjaga bawa hari pun, si bayi ino pun hande, bawatai no hakilo najiun mevino, kalla saya alamur, summa kalla saya alamur. Kalla lau ta'alamuna ilma al-yaqin. Fali la tarawunna al-yaqiman. Thumma la tarawunna ha'ayna al-yaqin. Thumma la tut'alunna yawma idin anil na'in. Jawab wa katriya fa'amun udidu wa kou la'ma nive. Be'ajjaino. Be'ro katriya fa'udino ketum sikirino. Wannama jawmemu yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a. Wal amru yawma idin lillah. Be'jamigu. Ene be'jokkaino nobamu wa mugayna be'lalama. Kurun nawa ni dah sikit di, maju kurun dah fahami walau pada. Kurun sekarang kau dah tafsir, nanti tafsir di. Tapi kalau jamaah orang tu sendiri dah haji ni, kau mampu boleh handu deh awal ni tak boleh to ongkong orang kau. Jom ni sih bisa. Jepuko hikmah deh bani Adam, esurah Luqman. Ya ayuhan nasu tabu rabbakum waqshaw yawman. لا يجدي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا في تاري أدنى هو كلاكو يعني كو نيني ماي باب ما داوه كلاكو يعني أمكا كو أن داوه نيني درقال كاينا نالي ما أغاينا نالي وطاوة يعني سنوك جوكا دو يعني سابا جوكا دو لا موي لكو Kurudul akan diru bil adna ala ala. Kita ini orang gay nari, kita orang gay nih. Kurud kita mau betul sendiri. Yang lepas kalau ayah ingat kalau ada yang bingung yang mundar ni deh. Harapkan ini conmocionó los cielos, los cielos. O sea, se le acuerda más con Hatim, más esto, o sea, con Atiralga. O bien, con Manchir Rato, salimos a la Atiralga. O no, o a la Duja, o la Yur. Ahora yo ni para ir, no que salga a la Yur. Neonanal, ni a la mitad, pues así me jefa, y ítene, exítene, Se irá a la mitad, Oiga, poco, comando, que el duro, guachirino, rejaque a decirme, oiga, en el medio, y rejaque y matin, aduna, buku, oiga, oiga, en el harito, soña, aduna, oiga, oiga, yo no hubi, cami, ya chico, para que se haga mi gente de combinar al llama, miro, ay, miro, y lo tapo por tu mitad, y me haga y yo le va. Wali Ramadan saya datang hari ini wajib dan dan mungkin orang aku yang mengalami. Dapat ini nama ehara anolan dago kawan aku tapi tidak hanya itu dua nak. Pernah kau tahu? Boleh kan? Anda kau nak oh jauh di ala kulu dedo, mudi ala kulu dedo, lewat ala kawan dedo. Biar kau anda nak ni duit tak aku bijak ni, kau kau bijak ni, kau kau bijak ni mana? Jaga yang itu, jaga tu. Wakabu, kuni arti kau heu juga. Itu ija kau tidak mungkin nonton harga mesti ada lo. Kalau tidak mesti ada, yang biasa yang anda juga barajan juga. Okeya, orang wakawa itu aku. Pernah ini lama nama dia. Kalau nyuwang nama dia kau bapa, simpulon mesti kerja yang porque digo no quiero comer nada con coco en la calle yo no puedo hacerme porque casi que tú voy a comandarme ni lo hay ni lo da para un mitad ni me lleva el yule más cuando me lleva tu día si no me pongo en la jara con vos un botáquil no tengo que comer nada junto a tu acá hay la tío tú hay la coba ni no ni lo juli cuando me lleva tu mundo con un pan de un millón de ya ni a fe abre la coco con mi hijo no hoy yo que tapi lo tuh nak buat. Sebab saya tak pernah jadi kira habis tafsir, tafsir orang asing ni ya. Dari apa lah tuh kita ni mesti bawa jangan buaya. Waktu yang Allah yang diwali dan anwal dan anwal, yang Allah yang diwali dan anwal dan diwala mau dan wajah dan anwal ini, oleh syaitan. Oleh kerana yang Allah tak berkenan tuh dinasti. Shaitan. Yo no quisiera ir pito. Ya va nadie nene. Ya va nadie barba. Ya va nadie chito y pito. No que ya va nadie mojimu. Ya va nadie vengumu. Tenemos por firma a mí. Salgulo, por culo. Ojo no voy a llenar de la hermana. ¿Tú van a dar ese turno? Sociedad. Que Allah subhanahu wa ta'ala también. Por un sitio donde si me hino de un mejor ni que tú. Kesalahan pada itu, bangga jiwa pada itu nomor, wajiblah aku rukam awal muda kang emas. Kali nom, joko kira, jadi malam orang muka nalar saja ini, warna sabu satu kalu, jiwa kalu lecet, evil itu kalu, alam kau dah kata benar lecet, kali nom kampai bersanji nom nafas itu malor dan berbu, kalau apa jono kau kau kau kau kau nalar orang tak kau, sejauh di jiwa kau kau bukti. Tama kaji naraju, tama kaji naraju. Kita ini nono wali sama mau, awak nama kawan naraju. Baik jodoh mui antum, wahana kamu zuna min zunillah yang apa mujahana. Antum lah, waridun. Tapi orang yang kau kau reuni kau, niwani orang jalan kau kau kau yang dekatkan stok kau ni una undang. Kalau kau sedang ngomong antum naraju. masalah. Perlu kita itu masalah apa? Perlu kita memori. Jokul orang yang hendak dihebat nise, kali mana dah? Ongan di laut, kala kaal, kala lari. Kali mana dah? Kodir se. Wanda macam yang hoji no aduna hendak, kala kohendak. Wanda yang aduna. Wilam yang menjokul, si menjoki no. Orang kawan mana? Why kau tidak menjokul? Quando vai di coppettino sai che io giro io non mi dico che io che tu io non mi dico stavamo alaina stavamo stavamo stavamo stavamo stavamo stavamo si è il tocco si è il mugno si è il zico si è il mugno si è il dietro. Allah orang kerewan hajatnya. Orang kau rewan oleh orang yang kau ada hadin sawa. Jom yang mesti kita iu mukum. Jawab orang kau jom katakan oke. Awal yang baru kau itu iu. Kau tu kiki di dunia. Dunia apa? Siapa? Oh ya, kau jama omieta. Hui iya di kau ini nato kende. Poco dire le loro foto che era raccolto il buri viaggio con Angola, con Spazio, con Palazzo e ne avevate una eccara proprio con la cambucchi in casa che il cielo si vedi la vera tu muri non è posto che voi si vedi stava di per lui con una ripresa ma ho una colpa voluto che abbiamo voluto con un mojo non ho il capo netto o ammara uomo l'ammao con voi e legge di ai ai. Tadula dia, hujirah, jikirah, tomahanlah, makum wuni isyum. Wakilidah ku wuni wa, Rabbul Izzati wal Jalali, ya tomahdi danggal, biya Abu Muhammad wa Tere Hakim. Saya ada sobat meyari tomahkan dalam hal. Ko empat juga mah Angola no, muli no heboto. Salam juga kondes Angola wa Tere, anak ku yadis soal mencik ku emaler tomo. Himo do o godinal o ede holare o ya dikoyo ka kunu na yare jonne tipira wa qur'an jonna bi jibril tu tipo wa enela nela mo janna du wa fahaba tu yoto enede goto jogo ha do sikke du tawli du ko karawate hakide pinjidin na ro kaji noralo go ya reta. Ni Allah membangkuro yang yurmele maksane. Ada maru. Jom yang kau orang mati wajah pula saya. Sejak tu buah dina. Ladina yang sabun. Tuna zakat. Waladina hum bi ayatina. Yukminun. Alladina yang tabi'un al-rasul al-nabiyya al-ummiya alladhi yajidunahu maksuba. Ila akhir ayat. Kau yurmele mengayaji ha. Kono yudhiya kau mehajan nasir mair. Kah, nabi yang ribadi, ani anak kafur rahim, wana adabi, wana adabul alim. Jika human lebih mending, ubi ini ya dia, kono kono jadi nak sudah song hendakon. Siapa kono ya di koko awalnya? Kalau si jom memori, kini aku lihat sampai kono di makel itu wajar nise, terus makel. Kurang sama sama sama ia dikehendaki ayat yang buruk leh. Wanda mah luar wanita itu moja, songko wanita itu moja. Hari iblis, eh orang muara ia tidak mahu nanda lebih lagi dengan surat Ibrahim. Ko wanita di sana ia tak emno wanita itu nak dia rendo. Iblis kami hari ini pergi sana. Jono mengaku tidak. Jom kuno dan jom kano. Jom mono tak kuno. Kamponer mono menelar. Kalau dia lebih portio, alamah dia portio lebih loyu mabong kos. Johor lapan sen. Kampon dia sabon dia ada di agak cinema. Macam tu kalau dia berjalan. Nah, awak macam tu. Percuma tu. jonne wona no wala tasarabu to ya men wada patto o ande ha mera oni ni mi fodo di mara di alano dole mondo ke jonne mori laisa lahu sultan ala alladina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun innama sultanuhu ala alladina yatawallawnahu walladina hum bihi mushriku yawmal hadir rido shaytan kuhiyoki shaytan kubuy marinore kumbalare mohane ay yawme kuhiyye inna kaila shaytan kama baifa anga bati hundu ko lewu pema ko lewu si yawme wino lui ova kuniri shaytan kuhiyye yawme yawme muli inna kaila shaytan kama baifa yo me movi o ala fe si wana e jokube mope jokube la fe mi mo ala dole e mape ati ritike o kai ni ma hare kongo jokura sa ne avu ni ore ma yo me vi jokube la fe jabi komi viko lai salahu sultan lai salahu alaihi sultan illa ma sultanu fa ada tu hatirin kadwa hatirin dole ma kore e vere ma kore con marca da sotto da sotto con il domenio cubevo si ha in normali o gainila sai quanto poco campo di giochi tu non hai giudo ma anche risale tu vai di tipo il terro devi si tipo il terro con lo puro dere o finché che ho libero o io e mi libero eh? Si pero kukama kwe alimu wi ala ali ajirami si takalita kami na ukadibamu ete yana sibe alima yo siyo mevi shaitan illa hu lakum adubu mubi kukanyo mkonyiro kukala akani kwa tete makone ufugu njiyade yime yine kawtio kumune ikawa isha kukipira mamona imam ibn al-qayyim bimaki nadgol al-jannah lagol al-jannah morkongo mafurusun bil aswaq ma'kufun bil makarij lagol al-jannah morkongo lejitagol tabiwetego bulle timo huli timna kalako gantata wunki fino wudi nayo timpir tebe libaabe be kowo helade harabe immitatako be jokketi nako ya al-jannah kalako liura ajjuma jokkituma libuma ferdi بماجع النفس والهوى والشيطان والشهوة بماجع إيغو خوف وماتشو لمونا نادي لجوم من واتني ما جنو ما نولا كلي براه مهم للا ذاته كي أفيد محيلا إيغا هاو إما ذاكو كيوم تاو هو يهدو فيزا مبول إيغا سيا كيني نبوع يجد كتابي على إمي دو فيزا كتو كلما هاو ويتشو يا جنة أولاو fannima goto ndeno hetti mo wota jippirde a ronku mo gaynude wi aljanna kono gasa annafsu walhawa walshaitan walshahwa ɗiɗo mo koraali ɗi wino mbala aljanna ko ɗi haɗata koyna ɗu aljanna allah subhanahu wa taala nanduen hara ida الله تبارك وتعالى نعوكي نلوم وهم في يولو آية ويا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون oyiwayi hino jeya eko naɓeta yimɓe ɓen e ɓe ɗiɗa perdiɗi yawtude alcheytan joni men addiɗo fi makko o witaw kono yo yimɓe ñaame mimma fil ardi koni ko ka leydi fof fof kono walana wa sahara lakum ma fi samawati wa ma fil ardi jamia min fof ko ene jeyi kono noon ko dagani en ñaamugo ne ko waɗani en ko fof koye jeyde ɗiɗi halalan sajiban, ko ma wona halal hara asiyo to dagi, wona kadi sayib hara ko an jeyi. Si woni ko dagi ko wujja dagata ko ñagoda, ese dammol si wujjama dammogol ko harmini wala aray ñamugol ko ɓaygol harmi ñamude kako ɓay ko wujjako, ko ɓay ko wujjako. Simol ɓay kalimo wiyeteɗo halal kono laysa sayiban laka haanje labanama hananama ñama. Si hunde ken woni sayib kono wonande halal nde harmay ñamane, si a jogi keɗo fifaru sewɓe a wujja a jattaɗum ne juuɗe goɗɗo, haala sayibul laka ko an jeyi. Kono fi ko an jeyi a jattaɓe selli ñalama yara fi hotu ko ɓayri ko sayibu kono na halal, ko ma wona halalan chara wona kadi sayib haramol laaɓi. Laaɓu ko kono jeeya ko ɓuri himmudemo haran na ko jatta na kala ko wiyete hononaɓe nder mum hunde wona e nder laaɓa nde wona kadi laaɓune nde wona dagine. On tawi on tellanama an juuɗo ka ñama ɗum ɓay nono jeeya ko naaɗo ta yimɓe ɓen e ñamugol ko harmi ñama ko luuɓa ñama ko dagaki cheytan jomen mon wala tattaɓi hoto andi cheytan tabande makkoɗen hino ɗuuɗi ɗokkugo mi ya ayuha alladina amanu la tattabiu khutuwati cheytan. Kono yo gondi ɓe tan jokku tabande makko ɗe sifata nde mo mari laawi ɗe o wallinayi jokkaɓe koɓe taw jokkiɗi kowaɗi ɗon innahu lakum aduwun mubin. Jomen mo wi ko gaño kono ko feeñumo ko annano alamon ɗo mo wiya ndaara ko ɓuy mettataa miiɗama ha yiwde am da mettanmi han simiɗo marmo feere mi yataano makko dow leydi ɗo rongaren kaade o wala o jaatigi ka kayɓe ɗum no woodi hayni ka kadiraagumma goɗɗaɗuma tawma wiya ndaarami restolat sunna kultira summa yeeya nokɓe mbireni mutakkomiya ese a yeeya o taw sokaato tawi makka plas ka jeyɗaɗo ka wonɗa yangade ɗon ono yeydi ɗo mbireni mutakko wuja ko kujjoy kono han noɓɓe sunnay kultura summa restude wattuwat sunnay ku a jaɓata bukina jonni ngay ko no gasati a wawade hoorema wuddita kotto yaafi ukkodiro si jama on selti on a wawade ko noddi bon a kaa a restoto ko wimako doga kadi kisanferma filasu pour yasuwade déclaration mayo yo sunnay ku mi rento ka oro ko kalko tuñimaɗum no gasara wonirde ɗum woni jomɓen no este no wona hara ko sifa ɗum oni innahu lakum aduwu ɓuri kadi mubin jama o waɗi kadi on jaahiɗi jama mandako jokkeɗe allah subhanahu wa taala asi hakkille ɗe waɗi no wonaade hakkil andugol ñameteno nafa ndiyam mana yite no sunna tum ɗum hen mum muccetininoandi ɗum ka so addi ɗo kay ka haa kaluggi mum mucce o garata yurno ha hayno ka kaluggi kan uno nder kon maaya koku morto koku uno ko rentiɗa ko ko renti ɗum na ɗum woni hakkil ko andugol makko nafata ma ko laahara waɗa ɗum anda ko lorrata ma ko laahara rentoɗa ɗum woni hakkil ko ɗusi jomi mo wi cheytan no jeeya ko yamirta en innama yamurkum bissui walfahsha wa an taqulu ala llahi ma la taalamun. Jomen ko yamirta o ko bone jiɗi e famdi mana cheytan ko yamirta o ko bone jiɗi e fankareji ɗin ende wolotonge jomi moɗon ko taw noon anda wolugol konngol tew e kaano dina ko anda ina jeeya e bakkaɗo ɓurɗo mawde imam ibnu qayyim ɓe maaki al qawlu ala llahi bila ilmin a'zamu dhanban min ashirki billah. Wowrugol e dow jomi men ko alana bindol no mari bakkaɗo ka jomi men ɓuri waɗugo shirku billah ko adi noon addu shirk fil ard ko adda qawlu ala llah ko wigol jomme wi ko wi awoni sabu ha shirku yeɗi kajal na meri ci pindo sil ko wala kon ñu jokkana na wa ma bi de ben mo ci ko ta bale ta ta mo ci ko wi ko ko ko di na kan ja e ko ko la ka ka jok me mo ci ko wa ko e wallahi ni ya da ko ka do le di do ko ko la e kul inna al awwalina wal akhirin la majmu'una ila miqat yawmin ma'lum ko wi ko di la wi ter ci do ko ko am ja na ko ci ko ru won sa jere me Vivo con i figli del loro con poca cagione a pochette nada, ma con la roterra. Alla natura della buona sala, pochi bastano vengono fatti nel copala e nel con, qualche tempo poco, così di la macco cagliocca nella non aveva scolato sala, molti la bastano vengono, quale la bastano vengono con l'azienda non è nato con l'ite, come cano in affiliata nel sovabit familiare che ha la rotta. وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله من مبراء وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته